Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد مؤلف رحمه الله تعالى di dalam bab ini membawakan hadis Abi Hurairah marfu'an, yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tiga kalimat. Kalimat yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Adapun kalimat yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Al-'idu di dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ada ya'ud yang bermakna kembali. Adapun id itu sendiri dia bermakna ismun likulli ma yatakarrar minaz zaman awil makan, setiap isim atau setiap nama yang berulang, apakah itu zaman ataukah itu tempat, waktu atau tempat yang di situ berulang. Yajtami'u nas, manusia berkumpul padanya. Dan kejadiannya berulang. Sama saja apakah berulang di sini, berulang setahun sekali. Ataukah sebulan sekali. Ataukah setiap pekan sekali. Maka itu di dalam bahasa Arab namanya Id. Walaupun diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia bukan Id. Seringnya Id di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hari raya. Akan tapi tidak mesti di dalam bahasa Arab. Walaupun itu bukan hari raya, akan tapi itulah sesuatu yang berulang, maka itu namanya Id. Sama saja apakah itu adalah waktu yang berulang. Idun zamani, Id yang bentuknya waktu. Dan ini hanya ada dua di dalam Islam. Sebagaimana hadis yang datang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad. Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ketika hijrah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Maka orang-orang Madinah ketika itu, ketika datangnya Nabi, hijrahnya Nabi ke kota tersebut, orang-orang Madinah memiliki dua hari. Yal'abuna fihima, yang mereka bermain-main, bersenang-senang pada dua hari tersebut setiap tahunnya. Yang berulang dan berkumpul manusia padanya, bersenang-senang padanya. Ketika itu penduduk Madinah memiliki dua hari, dua Id. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Apa dua hari ini? Qalu, maka mereka pun penduduk Madinah menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Dua hari tersebut adalah dahulu kami bermain-main, bersenang-senang padanya di masa jahiliyah. Sebelum mereka mengenal Islam, masih berlanjut ketika itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kad abada lakum bihima khairan minhuma." يوم العيد يوم عيد الاضحى وعيد الفطر. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keduanya untuk kalian dengan yang lebih baik, yakni Idul Fitri wa Idul Adha. Sehingga di dalam Islam Id itu cuma ada dua, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tidak ada di sana Id yang lainnya. Sehingga kalau seandainya ada yang merayakan atau ada di sana Id yang lainnya, maka itu adalah bid'ah. Apakah itu yang berulang setiap tahunnya sekali meskipun tidak diterjemahkan dengan hari raya, tapi itu namanya Id. Hari ibu, hari bapak, hari anak, hari kawan, hari kelahiran, hari ulang tahun, kelahiran Nabi, kelahiran Fatimah, kelahiran Ali, Maulud Ali, Maulud Fatimah, Maulud Nabi. Berulang setiap tahunnya, berulang. Ya takarrar, meskipun diterjemahkan hanya dengan hari. Bukan hari raya, akan tapi berulang, maka itu termasuk dari Id. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hari Id yang lebih baik daripada hari-hari yang lainnya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun Idul Makani, Id yang bentuknya tempat, yang di situ manusia berkumpul padanya, berulang. Seperti masjid, tempat berkumpul di lima waktu untuk sholat lima waktu, setiap harinya, atau untuk berkumpul untuk melakukan sholatul jum'ah setiap pekannya. Sehingga di sana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id, tempat id. Yang kalian itu berkumpul padanya. Kalian berbondong-bondong menuju kepadanya. Melakukan perjalanan kepadanya. Menyiapkan perbekalan. Menyiapkan kendaraan. Mengerahkan biaya. Mengerahkan apa yang dia miliki. Untuk menuju kepadanya. Apakah itu untuk berdoa di sampingnya, ataukah itu untuk sholat di sampingnya, ataukah untuk beribadah di sampingnya? La taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat 'id, tempat yang di situ untuk berkumpul. Manusia berkumpul padanya. Mendatanginya. Sama saja, apakah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kuburan yang lainnya? Kuburannya orang-orang saleh, kuburannya para aulia, atau yang lainnya dari kuburan-kuburan yang ada. Adrihah. Adrihah, ma'ruf adrihah. Yang sudah dibangun. Di atasnya kuburan dibangun di atasnya. Suatu bangunan. Apapun bentuknya, bangunannya, didatangi manusia, ini namanya adrihah. Mendatanginya, berkumpul padanya. Ini termasuk perkara yang diharamkan. La taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, yakni tempat 'id, berkumpul padanya. Makanya di sana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang yang mana seorang tersebut nadara ayan harai bilal bibuana, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahasanya, aku bernadar untuk menyembelih seekor unta di buana, sebuah tempat namanya buana. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal fiha wazanun min awzanin jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut ada wazan, ada berhala, dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadai selain Allah? Orang tersebut bernazar ingin menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya buana. Tidak serta-merta kemudian dibolehkan. Ditanya, ditafsil, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di buana tersebut itu ada berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dia menjawab, la, enggak ada. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, hal fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada id? Dari id-idnya mereka, orang-orang jahiliyah, yakni tempat tersebut dikhususkan oleh mereka sebagai tempat untuk berkumpul. Yang berulang, berkumpul di masa jahiliyah pada tempat tersebut. Orang tersebut mengatakan, la, tidak. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'awfi binadrik. Maka kalau seperti itu, penuhilah nadarmu. Fa'innahu la nadara li nadrin fi ma'siyatillah. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. A'ufi ma'lam yamliku ibnu Adam. Karena sesungguhnya, tidak ada pemenuhan di dalam nadar apabila nadar tersebut itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah atau pada perkara yang hamba tersebut tidak memilikinya. Syahidnya di situ, hal fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat tersebut ada id, tempat? Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id. Apakah tempat tersebut dijadikan id oleh mereka berkumpul? Sehingga Id di sini bukan hanya sekedar hari, waktu, zaman, bahkan tempat itu pun juga bisa menjadi Id ketika dijadikan sebagai tempat berkumpul, yajtami'un nas, manusia berkumpul padanya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan kuburanku sebagai Id, tempat untuk berkumpul. Nah, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.